Kalimat cinta tak ubahnya lage pineng cuplah dua karena cinta indah terasa hati membunga-bunga sehari tak bertemu setahun rasa hampa seminggu tak berjumpa rasa kasake jiwa terbayang wajah kamu meklem-klem anak mata terkem-kem bina dapu rasa terpepe jaga nyong terpenyakit cinta kini aku yang rasa itu derita cinta kalimat cinta tak ubahnya lage pineng tukar dua karena cinta indah terasa hati membunga-bunga pitan lena harapan demi pinangan ipeplung panggang ku kecewa sungguh kecewa kalimat cinta tak ubahnya lage pineng tukar dua karena cinta indah terasa hati membunga-bunga terbayang mata noruso bukalam melayang-layang fikir dinda kasihku yang tak kesampaian arah tujuan pitan lena harapan demi pinangan ipeplung panggang ku kecewa sungguh kecewa kalimat cinta tak ubahnya lage pineng cuplah dua karena cinta indah terasa hati membunga-bunga sehari tak bertemu setahun rasa hampa seminggu tak berjumpa rasa kasake jiwa terbayang wajah kamu meklem-klem anak mata terkem-kem bina dapu rasa terpepe jaga nyong terpenyakit cinta kini aku yang rasa itu derita cinta kalimat cinta tak ubahnya lage pineng tukar dua karena cinta indah terasa hati membunga.